وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Masuk sekarang tanda rofa alif sebagai niabah dari fathah. Adiyah sebagai niabah dari fathah. Sebagai niabah dari dhamma. Nah. Faqala al-musannib rahimallahu taala wa amma al-alif fa takunu alamatan lirafi fil musanna. Adapun alif, maka dia menjadi pengganti tanda, menjadi tanda bagi rofa itu pada musanna. Wa ma humila alaih, dan yang diikut sertakan pada musanna yang mulhaq, artinya secara normal dia tidak memenuhi syarat sebagai musanna, namun datang lafadznya itu dalam bentuk musanna. Nahu qala rajulani, ya qala rajulani, ya qala filun madi, rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-atif wa nun iwat anit tanwin. Qala wa inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran, inna harfu tawkid wa nasbin, iddata ismuha wa huwa mudaf asyuhur mudafun ilaih majrurun bil kasrah. Inda Allahi inda dharbu makan muta'alik bi iddata liannahu masdar, ya, lafz jalalah mudafun ilaih mudaf, lafz jalalah mudafun ilaih, isna khabar, khabar inna wa khabar inna, khabar inna marfu wa lam tarfihi al alif niyabatan ani dhamma liannahu mulhaq bil musanna, ni yang mulhaq asyara naibun mana bannun, pengganti dari kedudukan nun. Ya, karena aslinya apa? Isnani asyarun. Maka dihadap nun. Ya, maka jadilah ihda asyara. Isna asyara. Isna i'rabnya i'rab musanna. Baik. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Fan fajarat, fa'nya itu fa'atifah, infajarat fi'lun madi, ya, ta'nya ta'nis, minhu jar majrur muta'alliq dengan infajara, isnata, ini karena dia mu'annas, kalau muzakkar isna, isnata, itu adalah fa'il dari infajarat, ya, fa'ilun marfu' wa lam turafihi al-alif, ya, ini mulhaq musanna, asyrata, itu naib, dia naba manaba nun, dia yang menggantikan posisi nun sebagaimana di isna asyara. Naba manaba nun, dia yang menggantikan posisi nun. Sedangkan aina sama kayak syahra, tamyiz. Syahra juga tamyiz. Nah. Paham sini? Ya, ngerti? Taibar kalau begitu. Nah. Ya. Sekarang kita beralih ke musanna. Ya. Apa sih definisi musanna? Itu disebutin. Ya. Nah, tepat dong. Dibaca di sini. Ah. Pak Paris, baca Paris. Wa'atku mislihi. Sawa'un kana ma'rifatan. Sawa'un kana ma'rifatan. Sawa'un kana ma'rifatan. Sawa'un kana ma'rifatan. Sawa'un kana ma'rifatan. gulamani adabani wa al-hindani al-wijdani dabani wa qurubu wa ma'amin alihi ayu ay kulhiqabihi bimi'abihi bikawnihi lam yastawfi syurukahu wa qurubu nahu qala bajulani hadha misalun yusanna wa bajulani marfu'un ala al-ba'idiyyati wa alamat rahmihi al-kalifu niyamatan al-tumati lianahu musanna وقوله إن عند الشهور الآية فانفجرت الآية آذان مثالان في الملحق فاثنى واثنتا كلاهما مرفوع ورمت به الألف نيابة عن التهمة لأنه ملحق لا مفرد له لا مفرد له لنقله فلا يقال إثن ولا إثنان. نعم. Baik, barakallahu fiik. Kata Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, wa qawluhu fil musanna ma dalla ala tsnain aw tsnatain bi ziyadatin fi akhirih. Dalam isim yang menunjukkan kepada tsnain kalau mudzakkar atau tsnatain muannas, pokoknya ganda. Bi ziyadatin dengan adanya tambahan. Kalau marfu alif dan nun, kalau mansub majrur ya dan nun. Ya, bi ziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan pada akhirnya. Ya. Salihun ditajrid, dapat dipisah. Ya, dapat dipisah. Misalkan antum mengatakan jaa al muslimani, nah, dapat ditajrid. Jaa. Ya. Dapat ditajrid itu pis, apa namanya itu? Tambahannya itu. Alif dan nun kan? Alif dan nun dibuang. Ja'a muslim. Muslimun. Ya enggak? Wa'atfu mislihi alaih. Dan dapat diatap dengan semisalnya. Ja'a muslimun wa muslimun. Aibarakallahu fikum. Ya. Misalkan. Kemudian beliau menyatakan lagi. Sawahun kana ma'rifatan au nakiratan. Ini sama. Apakah ma'rifah atau nakirah? Contoh. Az-Zaidani gulamani mu'addaban. Az-Zaidani, dua Zaid, dua gulam, dua bocah yang keduanya diajari adab. Al-Hindani mujtahidatan. Hindaninya ma'rifah, mujtahidatannya nakirah. Ya, tabarakallahu fikum. Mujtahidatan. Ditajrid mujtahidatun. Ya, atau semisalnya mujtahidatun wa mujtahidatun. Baik, masya Allah. Ya. Wa qawluhu wa ma humila alaih, dan yang dimulhak kepadanya. Ay ulhiqo bihi bi irabihi. Ya, yaitu yang disertakan pada irab. Likaunihi, karena statusnya, keadaannya, lam yastau fi syurutuh. Tidak memenuhi syarat dari musanna. Ya, kamu disyarat dari musanna. Ya. Enggak ada lafaz mufradnya. Misalkan lafaz isnani, apa mufradnya? Isnun, isnun gitu. Enggak ada. Isnani, isnun, isnun enggak ada. Ya. Wa qawluhu qala rajulani. Ya, nah, ini yang dia tandanya, idenya apa? Memang musanna bukan mulhaq. Ya. Hada misalun lil musanna. Ini contoh bagi musanna. Farujulani marfu'un. Alal fa'iliyah, dia marfu' sebagai fa'il. Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anidhamah li'anil musanna. Adapun nunnya iwat anitanwin ketika mufrad. Kan mufradnya rajulun gitu kan. Ururun. Rajulun lun. Ada tanwin. Ini penggantinya. Taibar kalau begitu. Nah. Wa qawluhu. Ini yang mulhaq. Inna iddatas syuhuri al-ayah. Fanfajarat al-ayah. Hadani misalani lil mulhaqi. Ya, ini keduanya contoh buat mulhaq. Isnani, isna dan isnata kilahuma. Nah, kila ini pun juga mulhaq. Kila itu juga mulhaq. Ya. Makanya kata Ibn Malik. Ya, di Al-Fiyah. Bil alifi farfa musanna wa kila. Dengan alif marfukkanlah musanna dan kila Ida bimut marin wa mudafan wasila. Ya wasila. Taib. Wakila. Nah, ini juga kila untuk keduanya. Wakilahuma keduanya itu marfuun marfu. Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anid dhammati. Tanda rupanya alif sebagai pengganti dari dhamma. Lianuhumul haqun idla mufrada lahu min labdihi. Dia mulhaq disertakan karena dia tidak punya lafad mufradnya. Wala yukol isnun. Wala isnatun. Ya, perhatikan di sini. Ya. Karena dia maknanya makna ganda. Maknanya makna musanna. Ya, tapi dia dengan ada tambahan. Ya, itu sebagaimana beliau menyatakan, ya ismun dalla ala isnain aw isnatain bi ziyadatin, dengan tambahan. Jadi kalau cuman sekedar madalla ala isnain aw isnatain tapi enggak ada ziyadah, itu bukan musanna. Contoh apa? Syafa', syafa'un. Artinya apa? Di surah Al-Fajr, wal laili idza apa? Wasyafi wal watr. Wasyafi wal watri, demi genap dan demi ganjil. Genap, genap itu maknanya apa? Ganda kan? Genap. Tapi enggak dianggap, kenapa? Karena tidak ada ziyadah pada akhirnya. Nah. Taibar kalau fikum. Apalagi yang enggak termasuk? Yang lihat, perhatikan, solihun ditajrid, dapat ditajrid. Ditajrid itu dipisah dari ziyadahnya. Misalkan zaidani, dipisah aja arif dan nunnya, jadi zaidun tetap. Misalkan komarani, komarani, atau komaroin, dua komar. Dua komar orang Arab langsung memutuskan itu adalah apa? Apa? Bulan dan bintang, memangnya komar ada dua. Bulan ada dua, itu maknanya apa? Komaroni, bulan dan bulan dan bintang, bulan dan matahari kok bintang. Asyamsu wal komar, komaroni. Jadi kalau disebut ro'aitu komaroini, maknanya apa? Ro'aitu syamsa wal komaro. Dapat gak ditajrid? Ro'aitu komar, ro'aitu komar. Gak bisa, gak bisa diatop lagi. Ro'aitul komaro wal komaro. Lah yang satunya kan bukan komar, yang satunya apa? Matahari, ya, taibar kalau begitu, ya, ini tasniahnya ini mimba bitaglib, taibar kalau begitu. Wa manun, fatakunu alamatan li rabbi fil fi'lin mudhari' idza ittashala bihi dhamiru tasniyatin. Adapun nun, maka dia menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari' jika dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Ya, domir tasniyah nun. Ini pada afal atau al amsilah al khomsah. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Marfu'nya kalau dia ada amil ma'nawi ditajaru dihiyani nasib wal jazimi, marfu'nya adalah sumutun nun. Yang pertama fil mudhari'nya jika dia bersambung dengan domir tasniyah. Nah, wan najmu wasyajaru yasjudan, yasjudan fil mudhari marfu litajarru jan nasibul jazmi wa alamatu rafihi an thubutun nun. Sedangkan alif itu bukan tanda rafa, tapi dia adalah apa? Alif itu apa? Kualitasnya fa'il. Ya, fa'il. Nanti yasjudan fi mahalli raf'in khabar mubtada. Au damiru jam'il mudzakkari, dan tidak bersambung juga dengan dhamir jamak mudzakkar, dhamir waw. Ya. Nahu. Atabnuna bi kulli rihin ri'in ayatan tab'atsun. Lihat. Mana? Atambanun, ya. Atabnun. Berikutnya mana lagi? Ya, ta'bazun. Ta'bazun. Berikutnya lagi, wayattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Yattakhidun takhludun. Nah, itu semuanya fi'il mudhari marfu'. Litajarru riyan linasibul jazimi wa alamatu rafihi subutun nun. Wawunya sebagai apa? Fa'il. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib yu'minun. Nah, itu sama. Nah, itu marfu. Ya, alladzina yu'minun. Yu'minun fil mudhari. Yanahu min al-af'al khamsah. Tayyib. Dalam mahala lahu min al-i'rab karena sebagai silah mausul kalau yakni yang selepas alladzina. Au dhamirul muannatsah al-mukhatabah atau ketika fi'il mudhari'nya bersambung dengan dhamir muannatsah ya mukhatabah. Qalu ata'jabina min amrillah. Lihat ata'jabin. Ata'jabin perhatikan fi'il mudhari marfu wa lam turafi thubut nun. Dia nominal afal khamsah. Wa ata'jabin ya. Yaknya itu fa'il. Ya. Yaknya itu adalah fa'il dari mana? Dari amri karena amri itu masdar beramal amal fi'il karena dia diidhofahkan. Afwan. Alia itu fa'il dari ata'jabin. Kok fa'il dari min amrin? Ya dari ata'jabi nun ya, dia tanda marfu'nya. Min amrilah jar majrur muta'alliq dengan ata'jabi. Nah. Ya, antum mengatakan kepada seorang ibu ya, anti tadhabina ila suq. Baik, nah, kita baca aja syarahnya langsung di sini. Ya, Raymond baca kepada Raymond. Nah, ayo Raymond, domiru tasniatin. Itu enggak ada di matan enggak? Ada idza tasala bihi domiru tasniatin. Sawa'un kana hadiran aw ghaiban fal awwalu nahu antuma taqumani wasani nahu az-zaidani taqumani wal hindani taqumani kamisalil musannifi fataqumani wa yaqumani wa yasjudani kullun minha fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrubihi 'anil nasibi wal jazmi wa alamat rafihi subutun nuni intisali li domiri tasniyatin wa huwa al-alifu wa qawluhu aw domiru jam'in ay sawa'un kana hadiran aw ghaiban wal awwalu nahu antum taqumuna wasani nahu az-zaiduna yaqumuna kama kamisalil musannifi fataqumuna wa yaqumuna wa tabnuna wa ta'basuna wa tattahiduna watahluduna wa yu'minuna kullun min hafidhul mudhari' marfu'an itajarru bihi an nasibi wal jazmi wa alamat rafihi subutun nuni itisali bi dhamiri jam'in wa huwa asbar wa qawluhu ata'jabina min amrillahi fa ta'jabina fi'lun mudhari' marfu'un itajarru bihi an nasibi wal jazmi wa alamat rafihi subutun nuni itisali bi dhamiri mu'annasati al-mukhatabati wa al-aliyah. Masyaallah. Baca sambil merem itu. Matanya setengah aja tuh yang kedip. Yang satu lagi merem. Masyaallah. Hah? Syekh Ramon. Baik. Coba terjemahin sini. Nugraha. Nugraha terjemahin. Yang hadir misalkan antum takuman, yang goib antahuma yakuman gitu. Ya. Terus nah, yang pertama maksudnya mana? Yang hadir, yang mukhataban. Terus wasani, yang kedua yang goib aku zaidani yakumani. Nah. Al-hindani takumani. Nah, maka seperti contoh yang di bawah musannif, takumani wa yakumani wayasjudani, setiap semua dari setiap dan dari masing-masing kedua dari masing-masing fiil tersebut, fiil mudhari, fiil mudharinya marfu karena terbebas dari amil-amil nasab dan jazim, dan tanda rafa'nya thubutun nun karena tetapnya adanya nun, tetapnya nun karena bersambung dengan dhamir tasniyah yaitu alif. Dan kata musannif au dhamiru jam'in yaitu bersambung dengan dhamir jamak, bersambung dengan dhamir yang jamak. Sama saja baik hadir maupun ghaib. Maka yang pertama yang hadir, yang hadir antum takununa. Wasal yang kedua yang ghaib az-zaiduna yakumuna. Terus sebagaimana seperti contoh dan musannif atakumuna wa yakumuna wa tabununa wa tabasuna tabtabasuna tatakhiduna wa takhluduna wa yu'minuna. Maka semua fiil-fiil ini fiil mudhari yang marfu karena terbebas dari amil nasab dan amil jazim, dan tanda rafa'nya subutun nun, tetapnya nun karena bersambung dengan domir yang jamak dan domir dan yaitu waw jamak. Nah, terus wa qawluhu ata'jabina min amrillah fa ta'jabina, maka fi'il ta'jabina fi'il mudhari marfu yang karena terbebas dari amil nasib dan amil nasab dan amil jazim, dan tanda rafa'nya thubutun nun, tetap nun litisali karena bersambung dengan domir mu'annas al-mukhatabah yaitu ya. Ya, ini semua adalah al-jurumiyah di ma'rifat tanda-tanda i'rab. Jadi ini muroja'ah sebenarnya nih. Niko ya. Muroja'ah. Jadi lepas dari bab ini jangan enggak paham lagi. Kalau enggak paham lagi gawat. Antum sudah lewat sini belum di al-jurumiyah, Suyudi? Udah. Hafalan apa teori? Teori, masya Allah. Siapa yang ngajarin teorinya? Zaki, hafalannya siapa? Zaki juga, masya Allah. Kayaknya waktu itu antum mereman juga, masya Allah. Remon buka peripat. Si Baweh ini ntar lagi nih, masya Allah. Hah? Tampang udah ada jadi ustad, kacamata tebel gitu. Insyaallah Raymonda. Mana lagi sekarang? Wah cepat nih kalau begini nih. Udah lama 50 aja tuh baru 2 minggu belajar. Kita lihat lagi. Faqala al-musannif wa li nasbi khamsu alamatin. Nah sekarang nasab. Udah selesai berarti marfu ya. Marfu tandanya ada berapa aja Faris? Kalau rafa tandanya 4 apa aja? Domah, alif, wow dan sebutun nun. Ingat Suyudi? Faqala wa li nasbi khamsu alamatin. Nasab sekarang punya 5 tanda. Al-fathatu wa hiya al-asl fathah asl wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nun. Yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima hadaf nun. Wa hiya naibatun anil fathah. Ini yang empat ini semua pengganti dari fathah. Ini yang gampang itu yang subutun hadfun nun. Berarti itu pada af'alul khamsah yang marfu'nya dengan subutun nun ketika masuk amil nasab fi'il mudhari'nya jadi di hadaf nun. Yaf'aluna lan yaf'ala. Lam yaf'alu. Taf'alina lan taf'ali. Dan seterusnya. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'ah. Adapun fathah menjadi tanda bagi nasab di 3 tempat. Fil ismi mufrad munsharif kana aw ghairu munsharif. Di isim munsharif apakah yang di isim mufrad? yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Contoh wattaqullah, ini yang munsharif. Wattaqullah, wattaqullah itu fi'il dan fa'il. Fi'il amr, fa'ilnya wawu jamaah dan jalalah maf'ulun bih. Ya, tanda nasabnya fathah. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Wa wahabna fi'il fa'il, fi'il madi dan fa'ilna. Ishaq maf'ulun bih. Mansub walamat tasbih al-fathah. Ini yang ghairu munsharif. Wa Ya'qub sama ini juga. Wa id wa'adna Musa. Musa ini juga. Ini dengan fathah muqaddar. Dengan fathah muqaddar itu maf'ulun bih. Wa fi jam'i taksir munsharifan kana aw ghaira munsharifin. Berikutnya ya. Tanda nasab yang fathah adalah jam' taksir. Yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Wa taral jibala, jibala yang munsharif. Wa wa'adakumullahu maghanima. Allah menjadikan maghanim, ini yang ghairu munsharif. Maf'ulun bih. Wa ankihul ya ayma, wa ankihul ayama. Ayama dan maf'ulun bih mansub ulama tunasbihi fathah muqaddar. Wa fi'lul mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Dan juga pada fi'il mudhari yang jika amil nasab masuk kepadanya, jadi tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, yadribu, lan yadriba. Contoh, lan yanala, lan yanalallaha luhumuhuma. Daging-daging tidak akan sampai ke Allah. Wala dimauha, walaupun darah-darahnya. Lan yanala, nala yanalu, yanala. Baik, ya. Baca sekarang. Fadol, ya. Dibaca di sini. Ilham, baca ilham. Ala alamatil qismi walinasbi na'am taqaddama ta'ribu kullin kullin mudhofun ilaih taqaddama ta'ribu kullin min al ismil mufrad farji hadza mithalun ismun mufradun munsharifun terus nah mudhofun ilai nasbihi barakallahu fikum. Ya. Oh. Qala rahimahullahu ta'ala. Walinasbi ila akhir. Ya, perhatikan itu. Ya. Dan dari nasab dan seterusnya. Laman taha minal kalami tatkala beliau. Ya. Telah selesai. Ya, membahas, ya, membahas tentang cara pembicaraan min alamatil qismil awal tentang apa namanya bagian yang pertama. Nah, maka beliau di sini, rahimahullah taala, min aqsamil irabi war raf'i asalatan wa niyabatan. Pembicaraan tentang jenis irob yang pertama yaitu irob rofa asolatan baik tanda aslinya maupun niabatan penggantinya. Akhoda maka beliau memulai katakanlah malah alamatil kismi asani bin aksami irob. Mulai membahas tanda yang jenis yang kedua dari tanda irob yaitu nasab asolatan dan niabatan baik yang asli maupun yang niabah. Faqala linasmi ila akhir. Wa qawluhu wa hiya al-aslu. Nah, sekarang yang fathah itu asli. Wa li hadha la yaqulu ghayruha muqamaha atau maqamaha. Oleh karena itu yang selainnya tidak menempati posisinya. Ya. Tidak menempati posisinya. Nah, yang selainnya itu enggak bisa. Ini aslinya ini fathah. Illa inda ta'adduriha. Kecuali ketika ta'adur, kayak tadi Musa. Wamin sama qaddamah. Maka dari situlah musannif lebih mendahulukannya dengan fathah. Wa qawluhu fil ismil mufrad. Kata beliau yang pertama fathah itu ketika nasab di isim mufrad. Ila akhir qad taqaddama ta'rifu kullin min al ismi al mufrad. Telah berlalu penjelasan definisi masing-masing dari isim mufrad. Ya. Munsharif dan ghairu munsharif. Farji ilaihi insyaallah. Balik lagi sana, merujuk lagi ke definisi itu kalau Anda inginkan. Contoh wattaqullaha hadza misalun lil musannifi lil munsharif. Ini contoh buat yang isim munsharif. Walabdul jalalah maka lafdz jalalah adalah ismun mufrad, isim mufrad munsharifun. Ya, wa huwa mansubun ala maf'uliyah. Dia mansub sebagai maf'ul. Wa alamatun nasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, fathah dhahirah pada akhirnya. Wa inna makana lafdzul jalalati mansuban munsharifan. Lafdzul jalalah itu munsharif. Kenapa? Karena laisa bihi ma yamna'u min as-sarfi min al-ilati at-tisai. Ya, karena dia tidak ada yang mencegah dari sarafnya dari 9 illah. Ya, wa inna ma lam yunawwan, namun beliau lafadz jalalah ini, lafadz kalimat Allah tidak ditanwinkan, karena fi awwalihi al-alif. Karena di awalnya sudah ada alif, walamu, wal alifu, walamu ada alif lam, al wahuma la yajtami'ani fi kalimatin. Nah, ini enggak mungkin ada al dan ada tanwin, enggak mungkin keduanya berjumpa dalam satu kalimat. Terus dibaca, ya, case. Nah, saya mau tanya ke Niko, apa irobnya? Zahiratan la farqa baina kauni al-fathati zahiratan. Apa irobnya zahiratan, Niko? Niko, cepat. Niko enggak paham berarti dari Khobar apa? Khobar? Kaun. Benar enggak, Suyidi? Hah? Suci. Iya. Yang benar antum. Sibuk. Nyimak enggak? Nyimak. Benar khabar kaun. Benar enggak? Salahin lagi enggak apa-apa. Bukan khabar kaun. Nah, coba tanya jurinya Raymond, benar enggak? Hah? Mana lah Nabi Raymond? La farqa. Emangnya kenapa? Apa hubungannya Raymond? Hah? Ini memang beramal. Farqa berarti isimnya. Ini khobarnya udah. Zorob. Sibul jumlah. Baina. Aduh. Abu Yerob. Berarti zahiratan apa Yerobnya? Khobarkan. Apa hubungannya sama lah? Hah? Jauh banget itu. Ayo lah. Ya enggak? Udah ada farqa. Kecuali dia berulang, la haula wala quwata illa billah, baru ada lima hukum. Nanti kita akan masuk, pernah kita bahas di Al-Mutammimah. Paham enggak? Taibar kalau fikum. Raymond ditanya jurinya juga. Yang benar salah malah dia juga bingung. Aduh. Masyaallah. Ilmu nahwu asik ya Eva ya. Masya Allah. Ya. Kita bahas dulu. Terus lanjut lagi. Tadi baca guys. Ayo lanjut lagi guys. Wal ma'lumu min zuhurina ta'adud. Wa mithal farhati an tadarrati ila munasabati qawluka. Atabtu walidi wa min tanzihi inna rabbi rahimun wadud. Waktu waktunya mendaksiri berdapat dalam hariku, waktu nahu watal jiwa. Coba sudah cukup. Ah, minta Niko baca Niko. Waktu nahu watal jiwa ada selalu mencari pada jiwa yang mendaksiri mencari bahwa syukur alamat mendaksiri dapat aku terhiro. Hah? Maga. Magonia. Wal mani'u. Wal mani'u. Wal mani'u lahu min as-sarfi siwatu wal ayat wal jumu'i. Al-Mansubi Bifathatin Bifathatin Muqaddaratin adabtu adabtu auladi qom ta'ala inna ibadi laysa lakum alaykum sultan qom qala ya nasin ya qali shay'un hasbuk coba suyudi yujibu bina'ahu maf'ul dari yujib. Perhatikan wajaba yajibu lazim, aujaba yujibu muta'addi. Itu objek. Terus au yanqulu i'rabihi. Kok ij bisa jadi i'rabihi mudapun ini? Jangan asal-asalan. Nah, qala yanqulu fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kok bisa dari fi'il bukan mudapun ini gitu? Enggak ada sejarahnya. Jangan asal-asalan. Lihat pikir au yanqulu apa i'rabnya i'rab? Cuma dua aja, antara fa'il atau naibul, kalau naibul fa'il enggak, dia mesti nukila ya, antara fa'il atau hah? Atau maf'ul. Apa yang di sini? Maf'ulun bi dan yuqawwabu kama taqaddama fi alamatu fi alamatu rafi. Hah? Fi alamati fi alamatu rafi. Wayakunu nasbuhu. Ah, sebentar. Niko, apa irope nasbu? Fa'il dari mana? Wayakunu. Oh, begitu Remon. Hah? Payah bu irope, main betul-betul lah. Hah? Hah? Oh, enggak betul. Masya Allah. Benar jadi Abu Irob dah. Nah, paham Niko? Terus. Bifathatin. Bifathatin. Hah? Oh, bisa jadi dari kaf. Kaf itu huruf apa kaf? Kaf. Kamisal. Kaf ini huruf apa? Hah? Huruf khofat. Kok bisa jadi misalun? Hah? Ah, dan kami salu. Ulang. Kami salu muson musonifu. Lu. Ah, apa irab yang musonifu di sini? Siyudi. Mudah pun nilai, kalau mudah pun nilai, marfu apa mansub? Ah, berarti majrur mafhul. Sudah. Au muqaddarati. Hah? Ah, ah, ah. Bi fathatin muqad zahiratin kami sal musanni au muqaddaratin. Terus nahu uhibbu an tas'a ila al-majdi wa qawluhu ta'ala wa lan tarda an kal yahudu wa la wa lan nasara hatta tattabi'a illa masyaallah. Ya, ada dari mana nih kita bacanya nih? Hah? Wahabna lahu ishaqa. Ishaqa maf'ul bih, dia isim mufrad ghairu munsharif. Ada misalun li ghairi munsharif, ini contoh untuk yang ghairu munsharif. Ishaqa ismun mufradun mansubun ya. Wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiru, tanda fathahnya itu, tanda nasabnya. Wa huwa ghairu munsharifin, dia ghairu munsharif apa? Lil alamiyah wal ujmah, karena alamiyah dan ujmah namanya asing non Arab. Wa mithluhu wa Ya'qub, sama seperti ini juga Ya'qub. Ya. Kemudian beliau berkata wa id wa'adna Musa, dan ingatlah kami menjanjikan Musa an atabihi al-musannifu lil isyarati ila annahu la farqa baina qawli fathati mudhahiratan. Maka musannif di sini mendatangkan contoh lil isyarah sebagai isyarat bahwasanya tidak ada perbedaan apakah fathahnya itu kondisinya zahirah nampak kal misalain al-mutaqaddimain sebagai dua contoh di sebelumnya au muqaddaratan atau fathahnya ditakdirkan aja ya ka hada mi al-misali seperti contoh ini wal mani'u min zuhuriha at-ta'adzuru ya yang mencegah dari tampaknya fathah pada Musa ya ta'adzur enggak mungkin Musa ya Musa'a mungkin ya wa misalul fathati al-muqaddaratil munasabah ya, munasabah kenapa? Karena diidhofahkan pada ya mutaqaddim ya, ata'tu walidi ata'tu fi'il fa'il walidi maf'ulun bih mansub walamatun nasbihi Fathah muqaddarah. Ya, kenapa? Di munasabah. Inna Rabbi rahimun wadud. Inna Rabbi Rabbi isim inna mansub. Wa fi jam'i taksir ma taqaddama ta'rifuhu, yang terlalu definisinya. Nahum wa taral jibala. Wa taral jibala. Ada misalun lil munsharif. Ini contoh buat yang munsharif. Maka jibala itu jam'u taksirin munsharifun, jam'u taksir munsharifun, wa mansubun di mansub alamatun nasbi al-fathatu adh-dhahiratu. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Maghanima billadhi ba'dahu misalun li ghairi munsharif. Ya, maghanima ini contoh yang selain, yang untuk selain munsharif juga, untuk yang bukan non, yang ghairu munsharif. Ya, wal mani lahu min as-sarfi siwatu muntahal jumu', siwatu muntahal jumu'. Paham enggak siwatu muntahal jumu', mafa'il mafa'il. Jadi dia jamak mentok, enggak ada lagi. Jadi menempati dua ilah, alamiah dan wasfiyah. Ya. Misalkan kalbun, apa jamaknya? Kilab. Kilabun nar, ya kan gitu. Kalbun, kilab. Nah, jamak dari kilab ada lagi apa? Akalib. Jamak dari akalib apa? Enggak ada lagi udah. Enggak ada lagi, udah habis di situ. Paham sini? Baik, itu namanya sigo muntaha al-jumu'. Ya, awal ayama fi filladhi ba'dahu misalun li jam'i taksir, sedangkan ayama dan yang setelahnya itu contoh jam'i taksir yang mansub bi fathatin muqaddaratin li ta'addur. Karena ta'addur. Misalul fathati al-muqaddaratin lil munasabah. Lihat yang munasabah. Adabtu auladi, auladi maf'ulun bih. Dari adabtu, aku memberikan pelajaran adab kepada putraku, anak-anakku. Ini jama taksir. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Nah, ibadi isim inna, ya, mansub bi fathah muqaddarah. Ya. Karena bersambung dengan ya. Ya, karena di munasabah sambung dengan ya mutakallim. Walam yattasil bi akhir syai. Nah, berikutnya. Fat ini fathah menjadi tanda bagi fi'il mudhari, ya Pak. Di mana itu? Di fi'il mudhari, ya. Ya. Di fi'il mudhari jika tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jika dia masuk nasab masuk kepadanya dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ai mimma yujibu bina'ahu, di antara hal yang mengharuskan mabniyah. Au yanqulu i'rabahu, atau ya, berpindah i'rabnya kama taqaddama ala fi alamati raf'i, sebagaimana berlalu di tanda rafa, wa yakunu nasbuhu bi fathatin zahiratin, dan nasabnya dengan fathah zahirah kamitsal musannifi, sebagaimana contoh di musannif, au muqaddaratin ya, wa yakunu bi nasbuhu bi fathatin zahiratin atau muqaddarah. Tentu uhibu an tas'a ila al-majdi. Lihat ini fathahnya zahirah atau muqaddarah? Di tas'a muqaddarah. Walan tardo, tardo bi fathatin muqaddarah. Angkal Yahud wa Nasar hatta tattabi'a millata. Nah. Ya, 51 ya. Cukup dulu deh ya. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.